باب التناوب باب التناوب في العلم باب التناوب التناوب يعني bergantian ya التناوب bergantian في العلم dalam bab ilmu yani dalam talabul ilm. Nanti kita akan lihat bagaimana kisah yang disampaikan dalam hadis ini. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka bergantian dalam talabul ilm. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu al-Yaman Abu al-Yaman Al-Hakam bin Nafi' sudah pernah kita lewati Abu al-Yaman Al-Hakam bin Nafi' Thiqatun Thabtun Akhraja lahul jama'ah Thiqatun Thabtun Akhraja lahul jama'ah قال أخبرنا شعيب أخبرنا شعيب شعيب ابن أبي حمزة الحمصي juga sudah kita lewati beberapa kali شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة عابد Thiqatun Abid Qala ibn Ma'in Min asbatin nasi Fiz Zuhri Ibn Ma'in mengatakan bahwa Shu'aib bin Abi Hamzah Min asbatin nasi Fiz Zuhri Termasuk Orang yang paling kokoh Dalam Meriwayatkan hadith-hadith Az-Zuhri أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري الحافظ الفقيه اتفق على جلالته أخرج له أصحاب الكتب الستة siapa Az-Zuhri Ibn Shihab Hubban ulangi harus hafal sering kita lewati Muhammad bin Muslim Ibn Shihab ya Muhammad bin Muslim ibn Ubaidillah bin Abdullah Syihab Az-Zuhri Al-Qurashi ya Qurashi ya Az-Zuhri Qurashi An Ubaidillah bin Abdullah ibn Abi Thawf An Ubaidillah ibn Abdullah bin Abi Thawf Thiqatun akhraja lahu al-jama'ah ثقة أخرج له الجماعة عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر هذه الأمة وترجمان القرآن نعم Sahabiyun Sagir Dia termasuk Sahabi Sagir Ahadul Abadillah Minas Sahabah Salah satu dari Al-Abadillah Minas Sahabah Radiyallahu Anhum Ajma'in Ani Umar Umar bin Al-Khattab Al-Adawi, Amirul Mukminin, Abu Hafs, Amirul Mukminin radhiyallahu an. Qala kuntu ana. Qal. Dia mengatakan kuntu ana. Afwan, ini ada kelewatan ya. Baik, ini ada dua sanad. Anil Zuhri, yang pertama Anil Zuhri. Ha, ha. Ini apa artinya apa? Tahwil as-sanad. Perpindahan sanad. Tahwil as-sanad. Qala Abu Abdullah. Abu Abdullah mengatakan, yakni man huwa Abu Abdullah? Siapa? Marwan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Waqala Ibn Wahab. Waqala Ibn Wahab. Ya, di sini ini mu'allak ya. Al-Bukhari menghilangkan sebagian rawi atau perantara sebelum Ibn Wahab, sehingga ini termasuk mu'allak. Ya, Ibn Hajar rahimahullah mengatakan dalam Fathul Bari, wasalahu Ibn Hibban, dimausulkan, disebutkan sanadnya lengkap oleh Ibn Hibban. Qala Ibn Wahab, man huwa Ibn Wahab? Abdullah Ibn Wahab Ibn Muslim. Abdullah Ibn Wahab Ibn Muslim Al-Qurashi Mawlahum. Al-Qurashi Mawlahum Thiqatun Hafidhun Abid. Thiqatun Hafidhun Abid. أخرج له الجماعة. قال أخبرنا يونس. يونس هو ابن يزيد الأيلي. يونس ابن يزيد الأيلي. يونس ابن يزيد الأيلي ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. عن ابن شهاب. Nah, ketemu sanadnya dalam pada Ibn Shihab. Ya, jadi dua sanad ini ketemu pada Ibn Shihab atau Az-Zuhri. Nah, jadi di sini yang meriwayatkan dari Az-Zuhri dua orang, ya kan? Yang pertama tadi Shu'aib bin Abi Hamzah, dalam sanad kedua Yunus bin Yazid Al-Aili. Baik. An Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Thawr an Abdullah bin Abbas an Umar qala kuntu ana wa jarun li min al-ansar. Umar mengatakan kuntu ana, adalah saya, wa jarun li, dan tetangga saya, minal ansar, dari orang ansar, fi bani Umayyah bin Zaid, yakni tinggal di bani Umayyah bin Zaid. Fi bani Umayyah, yakni maksudnya tinggal, ya, bertempat tinggal di bani Umayyah ibn Zaid. Wahia min awalil Madinah, dan perkampungan Umayyah Bani Umayyah bin Zaid itu di Awali Al-Madinah. Ya, di Madinah ada kampung yang disebut Awali. Awali Al-Madinah. Nah, ini artinya di, tidak di Madinahnya, di tengah-tengah ya kota Madinah atau kampung Madinah, tidak. Tapi dia di agak pinggir. Ya, di pinggiran kota Madinah disebut Awali. wa kunna natanawabu, dan kunna kami natanawabu bergantian. An-nuzul ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergantian turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awali memang mungkin tempatnya agak tinggi, wallahu alam. Apakah awali yang ada di sekarang, zaman sekarang ini juga, karena sampai sekarang pun masih disebut awali. Ada kampung yang disebut awali. Mungkin itu juga atau yang lain, wallahu alam. Sehingga diistilahkan kami turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bergantian, saya dan tetangga saya. Yanzilu yauman wa anzilu yauman, ia turun satu hari dan saya pun turun satu hari, bergantian sehari demi sehari. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaum, apabila saya turun, jituhu, saya pun datang kepadanya, kepada tetangga saya, bi khabari dzalikal yaum, dengan berita pada hari tersebut, minal wahyi wa ghairihi, dari berita-berita wahyu wa ghairihi dan yang lain, yakni mungkin termasuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza nazala fa'ala mithla dhalik, dan apabila dia yang turun, fa'ala mithla dhalik, dia melakukan seperti itu juga. Fa'ala mithla dhalik, dia melakukan seperti itu juga, yakni dia pun mengabarkan kepada saya apa yang dia dengar. Apakah wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazala sahibi al-ansari yauma naubati, maka turunlah sahibi, teman saya, al-ansari, yang dari ansar tersebut, yauma naubati, pada hari gilirannya, saatnya dia turun, dia pun turun. Fadaraba babi darban syadida, lalu dia memukul pintuku, ya, yakni mengetuk pintu rumahku, darban syadida, dengan keras. Darban syadida, dengan keras. Faqala, lalu dia pun mengatakan, asamma huwa, sama yakni hunaka, apakah di sana dia, yakni mungkin maksudnya apakah Umar ada di dalam. Fafazi'tu, maka saya pun terkejut, ya, kaget. Fakharajtu ilaih, lalu saya pun keluar menuju kepadanya. Faqal, dia pun mengatakan, qad hadatha amrun azim, telah terjadi suatu perkara besar. Qala fadakhaltu ala Hafsah, Umar mengatakan, maka saya pun menjumpai Hafsah. Dakhaltu, saya masuk menemui Hafsah. Fa idza hiya tabki, ternyata Hafsah sedang menangis. Fakultu, maka saya pun berkata kepadanya, Tallaqakunna Rasulullah, apakah Rasulullah SAW menceraikan kalian, yakni para istri? Qalat la adri, Hafsah menjawab, saya tidak tahu. Thumma dakhaltu 'ala an-nabi, kemudian saya masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu wa ana qa'im, maka saya pun berkata, dan saya tetap berdiri. Atallaqta nisa'aka, apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Qala la, Nabi menjawab tidak. Fakultu Allahu Akbar, maka saya pun berkata Allahu Akbar. Naam. Ini adalah hadis, yakni kisah yang diceritakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Tapi intinya yang diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sebagai pelajaran yang terkait dengan bab kita adalah at-tanawub fil ilm, bergantian dalam talabul ilm. Dan ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Umar radhiyallahu an dan tetangganya yang dari Ansar. Sehari Umar datang kepada Nabi, ya, talabul ilm, mendengar hadis dari Nabi atau wahyu dari Nabi, datang ke Madinah untuk mencari ilmu. Sedangkan Ansari, tetangganya yang Ansar, ia bekerja bertani atau menggembala, wallahu a'lam, yang jelas untuk kepentingan keluarganya, mencari ma'isyah. Sehari berikutnya dia Ansari yang turun ke Madinah untuk mencari ilmu, mendengar sabda Rasul atau wahyu yang turun kepada Rasul, kemudian pulang dan mengabarkan kepada Umar sebagaimana Umar mengabarkan kepada dia. Dan Umar saat giliran Ansari ke Madinah, Umar bekerja, ya, entah ke ladangnya, kebunnya, atau yang lain, nah, untuk kepentingan keluarga. Nah, itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka sekalipun telah berkeluarga, mereka sekalipun punya istri-istri, mereka sekalipun punya anak-anak, perlu mencari ma'isyah untuk keluarga mereka, tapi mereka tetap talabul ilm. Mereka tidak lupa dari talabul ilm. Mereka orang-orang yang sudah berumur. Ya, Umar radhiyallahu anhu sudah berapa umurnya ketika itu? Ya, Umar radhiyallahu anhu sudah berapa ketika itu umurnya? Tetap beliau talabul ilm dengan membagi waktu, sebagian untuk talabul ilm, sebagian untuk bekerja. Nah, itulah yang semestinya dicontoh oleh muslimin. Tidak terlena dengan kerjaan, dengan kesibukan. Masing-masing dari kita ada kesibukan, ada tanggung jawab. Tapi pandai-pandailah dalam membagi waktu. Sebagian tetap untuk talabul ilm, sebagian digunakan untuk kewajibannya, untuk keluarganya. Bukan semuanya untuk talabul ilm sehingga tidak melakukan kewajiban untuk keluarga. Bukan pula semuanya untuk keluarga dan dunia sehingga meninggalkan talabul ilm. Ya, tapi wasat. Wasat baina tarafai al-qasd. Pertengahan, ya, tidak berlebihan, tidak menyepelekan. Itulah yang semestinya dilakukan oleh muslimin. Baik. Dan di sini diceritakan oleh Umar radhiyallahu anhu suatu kejadian yang dikatakan oleh Ansari, qad hadatha amrun azim, terjadi perkara besar, yakni terdengar ketika itu suatu berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istrinya. Ya, ini perkara besar. Apa yang terjadi pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terjadi seperti itu? Maka dia segera datang kepada Umar dan mengetuk pintunya dengan keras. Kenapa? Karena Umar adalah di samping sahabat Nabi, beliau pun mertua Rasulullah. Nabi menikah dengan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, maka Umar pun segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memastikan, ya, memastikan kepada Nabi SAW. Setelah ia datang kepada Hafsah dan ternyata dalam keadaan sedih, ya, tapi Hafsah pun tidak mengerti apakah Nabi mencerai atau tidak, karena Nabi menjauhi para istri tersebut. Disebutkan bahwa Nabi SAW selama sebulan menjauhi istri-istri Nabi untuk memberi pelajaran kepada mereka, kemudian memberikan pilihan kepada mereka apakah akan terus berumah tangga dengan Rasulullah alaihissalatu wassalam atau ingin dicerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, Umar radhiyallahu anhu kemudian datang kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, dan setelah beliau bertanya, tentu ketika itu beliau menyendiri, ya, sehingga ketika ada orang yang hendak bertemu Rasulullah mesti minta izin dulu. Umar pun diberi izin dan beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Hal talaqta nisa'ak?" Apakah engkau ya Rasulullah menceraikan istri-istri engkau? Nabi menjawab tidak. Maka Umar bersyukur kepada Allah azza wajalla dan beliau pun bertakbir.